Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, talabatul ilam, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, santri-santri Ma'had Al-Bainah yang kami muliakan, yang kami banggakan dan kami sayangi, walhamdulillah kita bisa bersua, berjumpa kembali di dalam majelis ilmu yang sangat terhormat dan mulia ini. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Mukhtasar. Barakallahu fikum. Minhajul Qasidin pada bagian terakhir terkait dengan kitab ya Adabul Kasbi wal Ma'ashi. Naam. Adab etika dalam berusaha dan mencari penghidupan. Kalau adab-adab yang beliau sampaikan antum pegang teguh, antum amalkan, antum jalankan dengan baik, insyaallah usaha yang antum usahakan akan membawa berkah. Allahumma amin ya. Nah, jadi apa yang sudah kita pelajari itu diamalkan ya, barakallah, insyaallah akan membawa berkah. Tayib, terakhir kita membahas poin yang keempat dari perkara yang perlu diperhatikan dalam perniagaan adalah syafaqatut tajir ala dinihi. Perhatian seorang pedagang, seorang pebisnis, seorang pengusaha terhadap agamanya. Nah, ya sebagaimana yang sering kita barakallahu fikum sampaikan, kita ngiang-ngiangkan di dalam telinga bahwa Islam mengajarkan kita dalam berusaha, dalam berniaga, cuan atau keuntungan bukanlah segalanya. Ya, keuntungan itu adalah wasilah dari ghayah barakallahu fikum. Nah, yang paling utama justru dalam usaha kita, dalam perniagaan kita adalah agama, akhirat. Itu yang menjadi inti dan tujuan. Nah, adapun keuntungan itu wasilah. Jangan sampai karena kita sibuk dengan wasilah melupakan tujuan dan maksud. Nah, tayyib, kemarin kita telah membaca beberapa poin barakallahu fikum terkait dengan syafaqatut tajir ala dinihi. Yang pertama adalah husnun niyah, niatan harus baik ya dalam berusaha. Yang kedua, ayak sudal qiyama fi sina'atihi bi fardin min furudil kifayah, hendaknya usaha tadi bisa menutupi kewajiban fardu kifayah. Artinya dia punya peran serta, peran aktif untuk barakallahu fikum mewakili ya, dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat kifai. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Di mana di situ beliau memberikan arahan, rekomendasi kepada kita beberapa jenis pekerjaan-pekerjaan yang memang dibutuhkan ya oleh umat barakallahu fikum, oleh manusia, seperti masalah barakallahu fikum pangan ya, masalah kesehatan, masalah pendidikan, itu pekerjaan-pekerjaan yang memang sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Kalau tidak ada yang memenuhinya, maka akan memunculkan kerusakan. Nah, kemudian beliau mengingatkan kepada kita terkait dengan beberapa pekerjaan-pekerjaan yang tidak direkomendasikan ya. Jadi kalau tidak terpaksa jangan diambil pekerjaan itu. Nah, karena memiliki efek yang tidak baik. Terkadang efeknya itu terkait dengan kejiwaan kita, seperti profesi jagal, ya, tukang sembelih, barakallahu fikum. Nah, itu mau tidak mau secara psikologi akan mempengaruhi. Ya, hilangnya rahmah dan kasih sayang pada diri seseorang. Begitu juga profesi yang barakallahu fikum memperturutkan ya nafsu anak manusia dalam apa? Hedonisme ya. Kehidupan duniawi yang serba hedon, serba mewah, serba wah barakallahu fikum, yang tujuannya adalah untuk pamer, untuk bangga-banggaan. Nah, kita diminta untuk tidak ikut serta bertaun menyemarakkan itu. Ya, jadi kalau profesi kita diminta ke arah sana, cancel saja. Nah, carilah kerjaan-kerjaan yang bantu rakyat jelata. Ya, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Membantu orang-orang yang kesusahan. Itu sangat mulia. Selanjutnya, poin yang ketiga, barakallahu fikum. As-salis. Alla yamna'ahu suqud dunya an suqil akhirah. Poin yang ketiga, termasuk syafaqah seorang tajir terhadap agamanya adalah jangan sampai pasar-pasar dunia itu menghalangi dia dari pasar akhirat. Ya, di akhirat juga ada pasar. Di surga itu ada pasar. Nah, barakallahu fikum. Ya. Pasar di surga sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat, pengen lebih detailnya antum bisa baca kitab barakallahu fikum karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kitabnya judulnya apa? Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Nah, itu bagus. Kitab yang membahas tentang surga. Ya, itu dianjurkan oleh para ulama bagi kita untuk termasuk kitab yang bagus untuk kita baca. Karena kitab itu memberikan gambaran kepada kita tentang kampung halaman kita yang sebenarnya di akhirat kelak. Dan impian yang harusnya menjadi tujuan finish kita. Ya, dengan membacanya kita akan rindu, dengan membacanya kita akan sangat kepingin ikut dimasukkan ke dalamnya. Barakallahu fikum. Naam. Naam, pasar-pasar di akhirat itu yang istimewa barakallahu fikum. Ya. Ketika ahli surga mendatanginya, ditiupkan oleh angin-angin surga di sana, maka ketika mereka pulang, ketampanan mereka akan bertambah berkali-kali lipat. Nah, iya. Sehingga ketika para khalifah keluarganya, iya, yang menunggu di rumah, menyambut suaminya yang barusan dari pasar, ya, pasar surga, mereka akan berkata, iya, tapi luar biasa. Ketampanan kalian semenjak pulang dari pasar semakin bertambah, barakallahu fikum. Taib, itu pasar-pasar surga. Dengan mendatanginya, kita akan semakin ganteng, semakin tampan. Ya, barakallahu fikum. Walaupun tidak pakai skincare, walaupun tidak pakai oplas, barakallahu fikum. Taib, operasi plastik. Dengan semata-mata tiupan angin surga itu, seseorang ketampanannya selalu bertambah. Nah, semakin sering ke pasar, semakin bertambah. Terus nambah kegantengannya. Barakallahu fikum. Nah, paham ya? Beda kalau pasar dunia. Barakallahu fikum. Nah, ya. Tapi pulang-pulang dari pasar dunia, pala cenat-cenut, ya, gigi. Barakallahu fikum. Nah, taib menyut-menyut, ya, nam. Kemudian muka mengkerut, ya, barakallahu fikum, nam. Taib. Motor kedut-kedut, nam. Ya kan? Pusing. Barakallahu fikum. Taib. Jadi kata beliau, jangan sampai pasar-pasar dunia itu menghalangi kita, melalaikan kita dari pasar akhirat. Nah, artinya jangan terlalu nyaman untuk berada di pasar. Ya, nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya, kalau pasar tradisional mungkinlah, ya. Jarang yang nyaman di sana. Tapi kalau yang namanya pasar-pasar modern, di mana itu? Mall. Ya, nah, barakallahu fikum. Apalagi di atasnya mall apa? Hah? Barakallahu fikum. Ya. Swalayan, ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu kan sama dengan pasar. Nah, barakallahu fikum. Ah, itu terkadang yang barakallahu fikum melalaikan kita. Azan aja sampai enggak kedengeran di situ. Ya kan? Nah, berangkat barakallahu fikum pagi, ya, jam 8, jam 9 sudah sampai di mall. Barakallahu fikum, na'am. Ya, lihat sana, lihat sini. Dari lantai 1 sampai lantai 10, ya, barakallahu fikum, na'am. Naik lift, bolak-balik, ya kan? Barakallahu fikum, na'am. Sampai asar tuh enggak kerasa. Bahkan menjelang maghrib, dia baru tahu. Udah mau maghrib ternyata. Nah, zuhur, asar, ya, lewat. Barakallahu fikum. Nah, ya, baru maghrib dia keluar. Baik. Nah, itu pasar dunia, ya. Barakallahu fikum. Nah, dengan berbagai macam kemungkaran-kemungkaran yang ada di dalamnya. Wasuqul akhirati, kata beliau, al-masajidu. Dan pasar akhirat itu di antaranya adalah masjid-masjid Allah. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ahabbul biqa ilallahi masajidua. Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid. Ya, masjid-masjid yang ada di belahan muka bumi ini. Nah, wa abghaduha, sedangkan tempat yang paling Allah benci adalah aswaquha, pasar. Ya, baik pasar tradisional atau pasar modern. Itu tempat yang paling Allah benci. Nah, jadi jangan sampai karena Anda terbuai, terlena, ya, di pasar-pasar dunia tadi, Barakallahu fikum, di swalayan, di mall Anda melihat banyak yang seger-seger, mulai dari buah-buahan, ya kan? Barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Sayur-sayuran, paha ayam, barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Wah, seger-seger. Ya, daging sapi, barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Belum lagi kalau masuk ke gadget, ya, barakallahu fikum, na'am. Elektronik, Masya Allah. Nah, nanti paling atas itu biasanya permainan. Ya, barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Jangan sampai itu semua melalaikan Anda. Fayambari ayyaja'ala awwalan nahar ila waqti dukhulis suqi li akhiratihi, kata beliau. Seharusnya dia menjadikan awal siangnya sampai dia masuk ke pasar hendaknya untuk akhirat. Artinya ke pasar itu jangan pagi-pagi. Ya, nah, hendaknya gunakan waktu pagi Anda, awal siang itu untuk ibadah. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Mulai zikir paginya, setelah itu sholat ba'da syuruk, setelah itu barakallahu fikum mungkin ta'lim, ya. Setelah itu sholat duha, barakallahu fikum. Nah. Jadi jangan terlalu awal untuk mendatangi pasar. Fayuwadhibu alal awradi. Di waktu-waktu itu dia barakallahu fikum membiasakan membaca wirid-wirid amal-amal ibadah. Waqad kana salihus salafi minat tujjar yaj'aluna awwalan nahar wa akhirahu lil akhirah. Dan sungguh kata beliau, salaf-salaf kita yang saleh terdahulu yang memang profesinya sebagai pedagang, sebagai barakallahu fikum pebisnis, mereka menjadikan awal siang dan akhirnya untuk akhirat. Nah, ya. Jadi awalnya hari mereka gunakan untuk ibadah, akhir dari hari mereka juga gunakan untuk ibadah. Nah, jadi tidak masuk ke pasar di awal, tidak juga pulang dari pasar yang menjadi terakhir. Nah, tapi mereka masuk ke pasar itu di waktu yang tengah-tengah. Awal dan akhir mereka gunakan untuk akhirat. Wawasatuha litijarah. Ya. Dan waktu yang di tengah-tengah itu mereka gunakan untuk perniagaan. Nah, itu adabnya. Ya. Etikanya. Kalau Anda punya usaha bisnis di pasar tradisional atau di pasar modern. Ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Enggak datang di awal, tidak pulang di akhir. Tapi di tengah-tengah. Itu adab dan etikanya yang diajarkan oleh salafun saleh. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Nanti rezekinya gimana Ustaz kalau enggak buka pagi-pagi? Ya, rezeki Allah yang atur. Om ya. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah dengan wirid Anda di pagi hari, dengan wirid Anda di sore hari, ya, rezeki itu akan Allah permudah. Paham? Nah, jadi tidak menggunakan full waktunya semuanya untuk berniaga. Nah, sekali lagi, Islam tidak mengajarkan kepada kita, kaum muslimin, bahwa keuntungan, ya, materi, itu bukanlah segalanya dalam perniagaan. Paham ya? Nah, tapi keberkahanlah yang kita cari. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Orang yang menjadikan seluruh waktunya untuk perniagaan, barakallahu fikum, yang pertama belum tentu cuannya, keuntungannya lebih besar dari orang yang barakallahu fikum perniagaannya itu, ya, nah, tidak full. Dia hanya sebagian waktu saja. Bisa jadi yang menggunakan hanya sebagian waktu, keuntungannya jauh lebih besar daripada yang apa? Totalitas. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Andai kata barakallahu fikum dia menggunakan seluruh waktunya untuk tijarah dan memang dia mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada yang hanya sebagiannya, belum tentu dia bahagia dengan keuntungan tadi. Paham ya? Nah, bisa jadi barakallahu fikum dia menderita, bisa jadi dia tidak bahagia atau tidak bersedih. Nah, karena pikiran di otaknya cuma untung, akhirnya kena beban mental. Barakallahu fikum. Nah, tapi orang yang berniaga barakallahu fikum thayyib ya, tidak begitu ngoyol. Barakallahu fikum na'am, mengikuti thayyib ajaran syariatnya ya. Nah, dia mengalir seiring dengan ajaran agamanya. Nah, orang itu akan mendapatkan keuntungan dan ketenangan dan keberkahan. Allah musta'an wa ala tiklan. Qala al-musannif rahimahullah, wa idza sami'a al-adhana adh-dhuhri wal-ashri fayanbaghi lahu ayatrukal ma'asha ishtighalan bi'ada'il fardhi. Nah, kalau dia mendengar azan sholat zuhur dan azan sholat asar, hendaknya dia bersegera untuk meninggalkan ya, nah, ma'isyahnya. Tutup sebentar ya, barakallahu fikum. Nah, segera barakallahu fikum mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Ar-rabi, yang keempat, ayyulazima zikrallahi ta'ala fissuq. Nah, ketika dia berjualan di pasar, atau hendak kulaan, atau hendak membeli, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yashtaghil bitasbih wa tahlil, dan dia menyibukkan diri dengan tasbih dan tahlil. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Lihat sayur-sayuran yang segar, subhanallah. Ma khalaqta hadza batila. Ya, nah. Barakallahu fikum. Lihat paha ayam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah. Jangan barakallahu fikum malah yang sebaliknya, ya. Nah, melihat hal-hal yang mengagumkan membuat dia terpesona, buset, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Atau yang semisal dengannya, barakallahu fikum. Nah, ya. Bacalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kalau lihat yang dosa-dosa, astaghfirullah. Nah. Barakallahu fikum. Al-khamis, alla yakuna shadidal hirsi ala suqi wat tijarah. Yang kelima, janganlah dia menjadi orang yang begitu berambisi untuk ya mengunjungi pasar atau dalam perniagaannya. Nah, fala yakuna awwala man yadkhul as-suqa wala akhira man yakhruju. Sehingga jangan sampai dia menjadi orang yang pertama kali masuk ke pasar dan orang yang terakhir kali keluar dari pasar. Nah, itu ada asar dari sahabat Salman Al-Farisi, barakallahu fikum, beliau memberikan nasihat, wala takunanna inistata'ta awwala man yadkhul suqa wala akhira man yakhruju minha. Kata sahabat Salman, wala takunanna inistata'ta Kalau kamu bisa, kamu mampu, janganlah kamu menjadi orang yang awwalaman yadkhul as-suq. Orang yang pertama kali masuk pasar. Ya, jangan. Wala akhira man yakhruju minha. Jangan pula menjadi orang yang terakhir masuk pasar. Nah, barakallahu fikum. Jadi ada tiga kondisi yang barakallahu fikum tidak disukai. Ya, dia yang pertama kali masuk pasar, walaupun pulangnya tidak terakhir, tapi yang pertama kali masuk pasar dia, itu tidak bagus. Atau dia yang terakhir kali keluar dari pasar, walaupun tidak yang pertama kali masuk pasar, tapi yang paling belakang, itu juga tidak bagus. Ya. Atau dia kumpulkan dua-duanya. Ya, dia yang pertama kali masuk pasar, dia yang keluar terakhir kali dari pasar. Siapa dia? Tukang jaga pasar. Iya kan? Nah, dia pertama kali buka pasar. Dia penjaganya, dia pengamannya ya, barakallahu fikum. Nah. Dia juga yang terakhir kali yang nutup, barakallahu fikum. Nah. Jadi profesi seperti itu tidak dianjurkan ya, barakallahu fikum. Nah. Terus gimana nih Ustaz? Ya kalau antum bisa cari profesi yang lain. Nah, atau ya tadi di rolling. Jangan antum terus yang buka, yang nutup. Ya, barakallahu fikum. Nah. Baik. Kenapa kata Salman fa innaha ma'rakatus syaiton. Fa innaha ma'rakatus syaiton. Karena pasar itu adalah medan tempurnya setan-setan. Ya, di sana setan barakallahu fikum na'am tayyib berperang. Ya. Tayyib. Wabiha yansibu rayatahu. Wabiha yansibu rayatahu. Dan di pasar itulah setan memancangkan, menancapkan panji-panji bendera-bendera barakallahu fikum na'am. Ya, bala tentara dan pasukannya. Nah, ya. Sehingga pasar itu bisa dikatakan sebagai mabes. Ya, markas besarnya syaiton. Nah, barakallahu fikum. Nah, disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala terkait dengan setan pasar, bukan setan. Pasar itu adalah medan tempurnya syaiton. Kata Imam An-Nawawi, likasrati ma yaqa'u fiha min anwa'il batil. Likasrati ma yaqa'u fiha min anwa'il batil. Karena begitu banyak kejadian di dalam pasar tadi, jenis-jenis kebatilan. Nah, kal ghisyi, seperti penipuan. Wal khida', seperti barakallahu fikum na'am memperdaya. Wal aimanil kha'inati, sumpah-sumpah yang berkhianat. Wal uqudi al fasidati, akad-akad yang rusak. Ya, nah, barakallahu fikum. Padahal itu di zamannya beliau ya. Nah, masih zamannya Salman Al-Farisi, masih zamannya Imam Nawawi. Ya, di mana agama itu masih kental, ya, masih menjadi budaya. Barakallahu fikum. Nah, bisa Anda bayangkan zaman sekarang, ya, nah, di mana orang yang ngerti agama, yang bermain bisnis dan usaha tidaklah banyak. Tentu itu mimbabil aula lebih banyak lagi. Ya, terjadi barakallahu fikum kemaksiatan-kemaksiatan itu di pasar-pasar sekarang. Naam. Wa tayyib. Wabakhsil mikyal wal mizan. Ya, wabakhsil mikyal wal mizan. Mencurangi timbangan. Barakallahu fikum. Nah, ya, timbangannya dikurangi 1 on atau 0.5 on. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu alasan kenapa pasar itu disebutkan sebagai medan tempurnya syaitan. Karena begitu banyak kemaksiatan, kemungkaran yang terjadi di dalamnya. Nah, belum lagi yang namanya ikhtilat, belum lagi wanita-wanita yang mutabarrijah, ya, bersolek, berdandan, yang barakallahu fikum tayyib, benar-benar menggoda imron. Nah, wa qauluhu wa biha tansabu atau tunsabu rayatahu. Adapun makna ucapan beliau wa biha tunsabu rayatahu atau rayatuhu, dan di pasar itulah bendera-bendera perang setan ditancapkan. Isyaratun ila thubutihi hunaka. Isyaratun ila thubutihi hunaka. Di situ untuk memberikan isyarat kepada kita kalau setan itu memang tinggalnya di pasar. Ya, nah, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, istilahnya apa? Mabes, markas besarnya syaiton. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ya. Ya, dan memang benar-benar ada orang-orang yang di pasar itu menggunakan pesugihan-pesugihan. Enggak sedikit. Ya, nah, barakallahu fikum. Ada yang mendatangi dukun buat penglaris, ada yang mendatangi orang pintar, ada yang mendatangi barakallahu fikum na'am kiai-kiai, ya kan, minta disuwuk-suwuk barakallahu fikum na'am. Tapi biar apa? Ya tadi biar tokonya laris. Nah, kalau antum cermat itu pada sebagian toko-toko itu di palang pintunya itu dipasang raja-raja. Ya, nah, barakallahu fikum. Antum tahu, oh yang ini berarti pakai, ya, pakai suwu-suwu nih, pakai jampi-jampi. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Dan tidak jarang persaingan di kalangan mereka tadi adu dukun. Lihat yang ini rame, yang dia sepi. Bayar dukun sewa. Pak, itu pendatang baru bikin usaha sepi. Kirim sesuatu kepada dia. Siap, bos. Nah, ya, tayyib. Kemudian ya tadi kirimlah jin macam-macam barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Ya, itu yang terjadi di pasar-pasar barakallahu fikum. Nah. Jadi riwayat itu menunjukkan kalau memang setan itu tinggalnya di pasar barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Wajtima'u awanihi. Ya, wajtima'u awanihi ilaihi. Dan memang tempat berkumpulnya pembantu-pembantu syaitan tadi di pasar. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Jadi memang ada orang yang menawarkan jasa seperti itu. Litahrishi bainan nas. Litahrish bainan nas, untuk mengadu domba sesama manusia. Wahamlihim ala hadhil mafasid al-mazkurah. Wahamlihim ala hadhil mafasid al-mazkurah. Dan membawa mereka, menggiring manusia yang ada di pasar tadi menuju kerusakan-kerusakan yang disebutkan tadi. Ya, persaingan ini dan itu, main dukun, ya, perang dukun itu sudah barakallahu fikum. Sudah menjadi rahasia umum. Ya, nah khususnya tadi pedagang-pedagang yang memang enggak mengerti ilmu. Ilmu agama. Nah, barakallahu fikum. Fahiya maudi'uhu wa maudi'u awanihi. Sehingga pasar itu adalah tempatnya syaitan dan penolong-penolong atau pembantu-pembantunya. Nah, ya. Tayyib. Sehingga tidak jarang juga kalau pasar itu dikatakan sebagai tempat yang paling angker. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Karena memang itu tempatnya syaitan, barakallahu fikum. Nah. Wallahu taala alam bisawab, gitu ya. Sehingga tuntunannya kita jangan menjadi orang yang pertama kali masuk pasar dan terakhir kali keluar dari pasar. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Karena bisa jadi kita ketemu setan beneran di situ ya. Barakallahu fikum. Naam. As-sadis yang terakhir, alla yaqtasira ala ijtinabil harami bal yatawakka mawaqi asyubahi wa mawadi arraibi. Yang terakhir, kata beliau, janganlah dia hanya mencukupkan, menjauhi yang haram-haram, tapi hendaknya dia juga menjaga dirinya dari tempat-tempat yang syubhat dan meragukan. Nah, barakallahu fikum. Misal, ada barang nih, kita jual misal buah plastik udah dikantongin, kita ragu. Ini barang pembeli yang ketinggalan sudah dibayar apa belum ya? Kan kadang gitu ya. Tahu-tahu plastik. Ini kayaknya pembeli yang tadi ketinggalan. Tadi udah bayar atau belum ya? Ragu. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Maka jangan antum, ah sudahlah masukin aja ke sini ya kan. Nah, balikan lagi ke buahnya antum, barakallahu fikum. Itu meragukan. Antum sendiri ragu. Ini sudah dibayar atau belum? Tapi antum yakin, ini apa? Punya pembeli tadi. Paham ya? Nah, maka barakallahu fikum, bersikaplah warak. Dibiarkan. Ya, barakallahu fikum. Nah, sampai pembelinya tadi datang. Ya, Pak, tadi ada kresek ketinggalan ya. Buahnya tadi saya ketinggalan. Oh iya, sudah dibayar belum tadi, Mas? Sudah. Oh ya, sudah. Oh, belum. Ya, sudah dibayar dulu. Paham ya? Barakallahu fikum. Nah, baik. Jadi tidak cukup hanya barakallahu fikum menjauhi yang haram, tapi juga berusaha menjaga diri yang syubhat dan meragukan. Wala yaqifu ma'al fatwa. Jangan dia berhenti sampai di fatwa seorang alim saja kalau fatwa itu masih meragukannya. Bal yastafti qalbahu. Tapi hendaknya dia juga meminta fatwa dari hatinya. Wayatajannab ma yahuzzu fil qalbi. Dan dia berusaha menjauhi sesuatu yang membuat hatinya bimbang atau ragu. Nah, barakallahu fikum. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya wa bisa istafti qalbaka. Naam. Wastafti nafsaka 3 marratin. Wahai wa bisa, kata Rasul, mintalah fatwa kepada hatimu. Mintalah fatwa kepada dirimu. Naam, 3 kali beliau ucapkan. Al birru taib ma itma'annat bihi ilaihi nafsu. Karena yang baik itu akan membuat jiwamu tenang. Ya, kalau memang itu baik, mesti jiwamu akan tenang menerimanya. Wal ismu mahaka fi nafsi. Sedangkan dosa itu yang akan membuat bimbang pada dirimu. Wataraddada fi sadri, dan membuat ya ragu di dadamu. Wa in aftakan nasu tayyib wa aftuka, walaupun banyak manusia yang memberikan fatwa kepadamu ya, kalau itu boleh, kalau itu halal, kalau itu tidak masalah. Tapi kalau hatimu tidak tenang, jangan diambil. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sabda beliau ini, barakallahu fikum, itu perlu dipahami dengan baik, karena kalau tidak akan salah paham. Ya, nah, barakallahu fikum, tayyib. Sebagaimana yang terjadi pada sebagian, barakallahu fikum, mereka yang mengatakan, tidak perlu belajar halal dan haram, tidak perlu belajar fikih, Rasul sudah memberikan tolak ukur untuk mengetahui halal dan haram, istafti kolbak. Iya. Nah, mintalah fatwa kepada hatimu. Kalau hatimu bilang halal, ya halal. Kalau hatimu bilang haram, ya haram. Nah, itu tidaklah tepat. Ya. Nah, dijelaskan, butuh penjelasan para ulama, diantaranya oleh Imam Al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala. Kata beliau, lakin hadza innama yasihhu mimman nawwarallahu qalbahu bil ilmi. Ya. Lakinna hadza innama yasihhu mimman nawwarallahu qalbahu bil ilmi. Ini hadis berlaku untuk orang yang memang hatinya Allah berikan cahaya dengan ilmu. Nah, artinya ini hadis berlaku untuk orang-orang yang barakallahu fikum Allah berikan ilmu. Wa zayyana jawarihahu bil wara. Dan Allah hiasi hati orang, ya apa? Anggota tubuh orang tadi dengan sikap wara, kehati-hatian. Nah, barakallahu fikum. Bihaitsu yajidu li syubha asaran fi qalbihi. Dari sisi ketika dia menemukan suatu perkara yang syubhat, maka hatinya ada sesuatu. Enggak yakin, ragu. Nah, artinya memang orang-orang yang Allah berikan kepekaan. Ya. Pada hatinya ketika ada sesuatu yang meragukan, hatinya langsung tidak terima. Barakallahu fikum. Nah. Gitu ya. Nah, itu penjelasan dari Imam Al-Qurtubi. Jadi adapun orang-orang yang barakallahu fikum jahil, orang-orang yang barakallahu fikum fasik, nah, ya enggak bisa pakai hadis seperti ini. Karena bagi dia dosa itu sudah enggak ada lagi barakallahu fikum kebimbangan dan keraguan padanya. Iya, nah. Jadi kacau nanti aturan syariat. Barakallahu fikum. Nah, kenapa inti minum khamr? Halal khamr. Kenapa halal? Anda enggak ragu, enggak bimbang kok. Ya lah, nah, barakallahu fikum. Anda enggak ragu, halal ini sudah diminum sama dia. Jadinya kacau. Barakallahu fikum. Nah, ya, jadi hadis ini berlaku untuk orang yang hatinya itu masih bersih. Barakallahu fikum, Allah berikan ya. Tayyib, sikap warok padanya. Nah, sehingga kalau dia bimbang, sudah jangan diambil. Walaupun ada fatwa-fatwa yang membolehkan. Contoh adalah pada masa-masa pemilihan kemarin, ya. Nah, biasanya kan itu ada serangan pajar istilahnya masyarakat, ya. Nah, barakallahu fikum. Ada orang yang sebelum pemilihan memberikan kita amplop, sembako, ada yang isinya 100 ribu, ada yang 200, ada yang 250. Ya, nah, barakallahu fikum. Tayyib. Nah, ada ustaz-ustaz yang memberikan fatwa. Gimana ustaz kalau kita dikasih orang uang, ya? Nah, sebelum pemilihan, pencoblosan, tayyib. Nah, ya, ada yang terang-terangan ngomong, ya kan? Nah, nomor satu, ya? Nomor dua, ya? Nomor tiga, ya? Nah, ada yang barakallahu fikum enggak pakai ngomong, cuman di amplopnya ada gambar calegnya gitu ya. Ada gambar nam capresnya. Oh, berarti ini dari nomor sekian barakallahu fikum. Nah. Gimana ustaz? Boleh atau tidak kita mengambil, apa kata ustaznya? Ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Wah, ada fatwa dari ustaz ini barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Tapi ada kaum muslimin yang barakallahu fikum ragu. Masa iya kayak gitu ya? Nah, dia secara nuraninya tidak membenarkan. Ya. Nah, ternyata dia cobalah cari lagi di YouTube gitu belajar. Ada ustadz lagi. Iya. Sama jawabannya ternyata. dikasih jawab pertanyaan seperti itu, gimana Ustaz? Iya, gak apa-apa, halal itu, ya kasih, kata dia. Nah, ambil uangnya, nah kalau mau coblos ya coblos, kalau enggak ya enggak. Nah, barakallahu. Banyak dia lihat di YouTube gitu ya, nah Ustaz-Ustaz yang membolehkan, barakallahu. Tapi dia tetap ragu, dia enggak nerima. Masa sih? Tapi ini yang ngomong ini ustaz-ustaz yang ternama, yang viral-viral ini. Barakallahu'alaikum. Nah, tayyib. Iya, tapi kalau pakai hadis seperti tadi, barakallahu'alaikum, sudah, jangan. Walaupun banyak ustaz-ustaz yang barakallahu'alaikum, nah, memfatwakan yang seperti itu. Paham ya? Nah, itu disebutkan oleh Ibn Rajab, ketika fatwanya tadi tidak berlandaskan dengan dalil yang syar'i, ketika fatwanya tadi berlandaskan dengan emosi, ketika fatwanya tadi berlandaskan dengan apa? Barakallahu fikum, tendensi. Nah, ketahuan yang ini berfatwa seperti ini karena membela calon yang ini berfatwa seperti ini karena dia termasuk tim sesnya yang ini. Paham ya? Nah, Anda bisa membaca itu. Fatwa mereka ini bukan sebagai bentuk edukasi dan pencerahan kepada umat. Tapi apa? Sebagai bentuk barakallahu fikum legalisasi ya kecurangan yang dilakukan. Nah, paham ya? Tapi kalau jelas-jelas fatwa seorang alim itu ada dalilnya tegas, Anda ragu barakallahu fikum, maka jangan perturutkan keraguan Anda. Kenapa? Yang salah Anda karena ini ada dalilnya tegas. Ya, barakallahu fikum. Ya, seperti kata Ibn Rajab, seperti orang-orang yang awam yang masih meragukan tentang adanya qasar dalam safar. Mereka enggak bisa terima masa sholat di rikas. Nah, ada yang meragukan tentang fatwa ulama bolehnya barakallahu fikum tidak berpuasa ketika safar. Ada orang-orang awam enggak nerima itu. Ya, nah, ini karena keraguan mereka berlandaskan kejahilan. Fatwa ulama ada landasan ilmunya, dalilnya tegas, terang, menderang. Maka apa? Hadis seperti ini tidak pas kalau dipakai. Paham ya? Penempatannya salah. Mafhum? Nah, jadi penempatannya itu untuk barakallahu fikum fatwa-fatwa yang memang tidak berlandaskan dalil, berlandaskan emosi, tendensi, ada kecondongan kepada barakallahu fikum kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, ya. Wallahu taala a'lam bishawab.